Berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu arkanis shalah wa wajibatiha. Ya, bab penjelasan tentang rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya. Ya. Di dalam bab ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan memberikan kesimpulan ya serta ulasan dari apa yang telah lalu. Jadi kesimpulannya dalam salat itu, dalam salat ada rukun-rukun, ada kewajiban-kewajiban dan ada sunnah-sunnah. Ini harus dibedakan. Ya, sekaligus sudah kita pelajari sebelumnya syarat-syarat salat ya. Jadi 4 hal sudah kita kenal. Syarat, rukun, wajib dan apa? Sunnah. Kalau syarat itu ya, syarat kapan dia lakukan ini bisa membatalkan salatnya ya. Hanya saja ada rincian-rincian dalam masalah ada udurnya tidak sengajanya berkaitan dengan syarat. Dan syarat ini kaitannya di luar salat. Dia di luar pelaksanaan salat itu. Ya. Kalau rukun hal yang wajib dalam salat tapi berkaitan dengan perbuatan apa? Salat tersebut. Syarat salat wudu misalnya, bertaharah. Jelas ya? Taharah di luar dari salat, sebelum pelaksanaan salat. Iya. Syarat salat menghadap kiblat. Menghadap kiblat di luar pelaksanaan salat. Tapi rukun salat takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagian dari apa? Bagian dari salat. Jelas ya? Ya, kalau kewajiban salat dia di bawah rukun. Jadi bawah rukun akan dibedakan nanti oleh Ibnu Qudamah di akhir bab nanti perbedaan orang yang meninggalkan rukun dan wajib. Kalau sunnah itu selain yang wajib dan selain yang rukun disebut apa? Disebut sunnah. Dan yang paling banyak dalam sholat adalah sunnah-sunnah sholat. Jadi mudah saja setelah kita paham semuanya sifat sholat Nabi dari awal sampai akhir. Sifat sholat Nabi ini cuma ada 3. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Pelajari apa yang rukunnya, pelajari apa yang wajibnya, selebihnya adalah apa? Selebihnya adalah sunnah. Ini kaidah mengukur. Ya. Sehingga seorang itu kuat di dalam pelaksanaan sholatnya. Ya, jadi kalau terjadi keraguan, dan ini penting ya, akan datang pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, yang mana yang dia lakukan sujud sahwi di situ karena dia tinggalkan kewajiban. Yang mana yang kalau dia tinggalkan rukun, dia harus berdiri menambah kemudian sujud sahwi. Nah, ini semua pemahaman harus dibangun di atas pengertian dan seseorang mengetahui mana yang merupakan rukun sholat, mana yang merupakan kewajiban, dan mana yang merupakan sunnah. Jelas ya? Ini mana pentingnya pembahasan ini. Baik, dalam bab ini kita fokuskan pembahasan pada 7. Ya, pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi rukun-rukun salat. Saya sudah terangkan apa yang berkaitan dengan masalah rukun secara umum. Dan arkanus salat itu jamak dari rukun. Rukun secara bahasa, sisi yang terkuat pada sesuatu. Secara istilah rukun itu adalah hal yang sholat tidak akan menjadi syah kecuali dengannya. Iya. Apakah ditinggalkan sengaja atau ditinggalkan karena lupa. Itu rukun. Ya, kalau dia sengaja meninggalkan, ya, batal sholatnya. Lupa dia tinggalkan, batal juga sholatnya. Baik. Kalau wajib dalam sholat adalah hal yang diwajibkan. Ini pembahasan yang kedua ya, definisi kewajiban-kewajiban sholat. Dia dari hal yang wajib, ya, mesti dia datangkan. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau dia tinggalkan tidak sengaja, dia tinggalkan karena lupa, sholatnya tidak batal. Tapi harus dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Harus dia tutupi kekurangan itu. Kewajiban sholat yang dia tinggalkan karena lupa, dia tutup dengan apa? Sujud sahwi. Iya. Baik, pembahasan yang ketiga, rincian 12 rukun sholat secara global. Ibnu Qudamah menyebutkan 12 saja ya. Sebagian ulama menyebutkan berapa? 14. Ya, tapi tidak ada masalah. Kita lihat dulu hitungan siapa? Hitungan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata, arkanuha isna asyarah. Rukunnya ada 12. Yang pertama, al-qiyam. Yang pertama, berdiri. Ya. Berdiri ini, di sebagian nuskha, ditambah ma'al qudrah. Berdiri apabila mampu. Dan ini sudah kita terangkan ya, hadis Imran ibnu Husain. Salli qaiman, salat kamu berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati fa la jamb, kalau tidak mampu maka berbaring. Ya, riwayat Al-Bukhari. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Iya. Yaitu bertakbiratul ihram. Ini disebut dalam hadis Al-Musyi salatuhu. Ya, akan kita sebutkan nanti konteks lengkapnya. Dan disebutkan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib, tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah apa? Takbiratul ihram. Ya, Ibnu Qayyim punya pembahasan yang sangat indah ya dalam menjelaskan hadis ini di kitab beliau Tahdhibus Sunan. Dan beliau terangkan bahwa sigah ini dari sigah yang menunjukkan al-hasr yang sangat mendalam. Pembatasan. Yang menunjukkan, yang akan disimpulkan darinya bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun yang sangat penting di dalam sholat. Rukun yang sangat penting di dalam apa? Di dalam sholat. Baik. Kemudian rukun yang ketiga, kata beliau, wa qira'atu al-fatihah. Membaca surah al-fatihah. Dan ini sudah berlalu ya, hadith Ubadah ibn Samit. Iya. La sholata liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah al-fatihah. Rukun yang keempat, warruku, adalah ruku. Ya. Dan ini sudah berlalu bersama kita di dalam hadis al-musyi' salatuhu. Ya. Kemudian yang kelima, warrafu minhu, ini i'tidal. Ini rukun yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam, wassujud ala sab'atil a'dha. Sujud di atas tujuh apa? Tujuh anggota. Ya, sujud di atas tujuh anggota ini sebagiannya menghitung dengan dua rukun. Jadi sujudnya satu, ya, di atas tujuh anggota dihitung dua. Ya, jadi kalau dihitung dua berarti 13 semua ya. Baik. Yang jelas sujud di atas tujuh anggota ini diperintah oleh Nabi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa bentuk sujud haruslah dengan di atas tujuh apa? Tujuh anggota sujud yang telah kita rinci. Nah, yaitu dahi bersama hidung, dua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua apa? Ujung kaki. Nah, berikutnya yang ke berapa sekarang? Yang ketujuh ya, di hitungan Ibnu Qudamah yang ketujuh. Wal julusu anhu. Ya, duduk dari sujud. Ya, ini yang dimaksud duduk antara apa? Antara dua sujud. Juga rukun. Yang kedelapan, wa tuma'ninatu fi hadhil arkan. Yang kedelapan, tuma'nina dalam rukun ini. Tuma'nina. Ya, apa artinya tuma'nina? Tuma'nina itu artinya dia berdiam sejenak. Ya, berdiam sejenak setelah apa? Setelah tulang berada di posisinya masing-masing. Jadi kalau ruku, ya dia ruku di posisi ruku yang telah kita terangkan tadi. Di posisi dia sudah 90 derajat, posisi 90 derajat, tangannya di atas lutut, dia direnggangkan jari jemarinya, dihamparkan tangannya, dia tekuk sedikit, kemudian punggungnya lurus. Maka dia di atas posisi ini berdiam walaupun sejenak, itu dinamakan tuma'nina. Berdiam walaupun sejenak, dinamakan apa? Tuma'nina. Demikian pula ketika dia i'tidal. Ya, dia berdiri lurus dulu. Kembali tulang ke posisinya masing-masing lurus, dia berdiam walaupun sejenak, itu namanya tuma'nina. Namanya apa? Tuma'nina. Demikian pula ketika sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Harus ada tuma'nina. Berdiam walaupun sejenak. Ya, karena itu batal sholat sebagian orang. Ya, Masya Allah, ruku, Allahu Akbar ruku. Belum sampai. Ya, dia ruku, sudah naik lagi. Tidak. Allahu Akbar. Belum lagi berdiri, sempurna tidalnya, sudah takbir lagi untuk sujud. Ini tidak ada apa namanya? Tidak ada tuma'nina dan ini batal sholatnya. Sebab dia meninggalkan apa? Rukun sholat. Baik. Dan dalil tentang tuma'nina di sini, ini diterangkan dalam hadith al-musyi' sholatuhu. Ya, konteks hadithnya begini. Dari Abu Hurairah, ya, seorang lelaki masuk ke masjid lalu sholat. Kemudian dia datang kepada Nabi memberi salam. Maka Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, irji' fasalli fa'innaka lam tusall. Kembali kamu. Sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Ya, jadi orang yang tadi bergerak melakukan perbuatan sholat yang diyakini oleh Nabi belum dianggap apa? Belum dianggap sholat. Kembali lagi, kamu belum sholat. Ya. Orang ini kembali, dia sholat seperti sholatnya yang pertama, lalu datang lagi, Nabi menjawab salamnya dan beliau berkata, kembali, kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai tiga kali dia mengucapkan hal itu, dia melakukan hal itu. Akhirnya dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairu hadza. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, saya tidak pandai sholat kecuali seperti ini saja. Iya. Palim nih, karena itu ajari saya bagaimana cara sholat. Maka Nabi pun mengajarinya. Nah, inilah yang dikatakan orang yang jelek dalam apa? Salatnya. Ya, walaupun dari sisi penggunaan ya kata ya, al-musyi' salatuh ini itu istilahnya ya di kalangan ahli fikih. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin mengkritik penggunaan ini. Ya, kata beliau afdalnya tidak dinamakan seperti itu sebab sahabat ini tidak berbuat sengaja. Ya, sehingga dikatakan dia berbuat jelek. Ya, tapi harusnya dikatakan orang yang keliru dalam salatnya. Ya, tidak sengaja. Ya, tapi ala kulli hal ini hadis sudah terkenal di kalangan ahli fikih dengan nama itu. Ya. Maka Nabi pun mengajarkan salat. Ya, ini menunjukkan bahwa pengajaran Nabi di sini beliau mengajarkan salat yang dengan pengajaran ini akan membenarkan apa? Salatnya. Karena itu banyak dari pengajaran salat di sini dijadikan oleh para ulama sebagai rukun apa? Rukun salat. Ya, walaupun tidak mesti setiap rukun salat dikatakan rukun harus terdapat di hadis apa? Al-musyi' salatuh, tidak mesti. Ya, mungkin saja dia bisa syah di dalam riwayat yang lain. Baik, kata Nabi idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk salat, ini syarat berdiri ya. Fakabbir, lakukan takbir. Ini baca takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Diterangkan di riwayat yang lain bahwa bacaan di sini adalah apa? Surah Al-Fatihah. Ini sudah 3. Ya. Tsumma raka', kemudian rukuk. Ini rukun rukuk. Hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tuma'nina rukuk. Disyaratkan apa? Tuma'nina. Tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian i'tidallah, berdiri sampai kamu berdiri sempurna. Ini tuma'nina apa? Berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai kamu tuma'nina sujud. Tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit lagi sampai kamu tuma'nina duduk antara dua sujud. Tsumma fa'al fi dalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakanlah hal tersebut pada seluruh salatmu. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi kesimpulannya rukun yang ke-8 tuma'nina pada seluruh rukun yang telah berlalu. Rukun yang ke-9 tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir. Karena tasyahud awal itu bukan rukun, dia masuk di dalam apa? Kewajiban, akan datang nanti penjelasannya. Yang rukun di tasyahud akhir saja. Nah, baik. Kemudian tasyahud akhirnya rukun ya. Ya, tasyahud akhirnya rukun. Sebab Nabi SAW mengajarkan ini seperti mengajarkan apa? Al-Quran. Dan ini tidak pernah ditinggalkan. Menunjukkan rukunnya. Kemudian yang ke-10, wal julusulahu. Duduk tasyahud akhirnya. Jadi bacaan tasyahud akhir. Yang ke-9 bacaan tasyahud akhirnya. Afwan ya, saya lihat. Saya luruskan tadi ininya. Yang ke-9 bacaan tasyahud apa? Akhirnya. Dan yang ke-10 duduknya untuk tasyahud akhir. Jadi beda antara bacaan dan beda antara apa? Duduk. Baik. Dia duduk tasyahud akhir yang ke-10. Nah, dan ini semuanya dari hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dan Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian yang ke-11, salam yang pertama, wa taslimatul ula. Salam pertama. Jadi dihitung rukun adalah salam apa? Pertama saja. Salam yang kedua, apa hukumnya? Hah? Ada 3 pendapat. Ya. Ada yang berpendapat rukun, salam yang kedua juga. Ada yang berpendapat wajib, dan ada yang berpendapat sunnah. Ya. Pokoknya di sini telah syah dari Nabi, beliau hanya salam sekali saja, assalamualaikum. Jadi kalau setelah syah beliau hanya salam sekali, berarti salam yang kedua wajib atau tidak? Hah? Tidak wajib, apalagi rukun. Jelas ya? Karena Nabi mencukupkan dengan satu kali apa? Satu kali salam. Menunjukkan bahwa yang rukun cuma apa? Salam pertama saja. Karena itu kalau misalnya ada yang sholat, ya, dia sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau salam yang kedua, keluar angin. Ya, sholatnya syah atau tidak? Sholatnya syah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-12, wa tartibuha ala ma dzakarna. Ya, ini yang ke-12, mentartib. Melakukannya secara berurut. Ya, tertib dalam rukun itu. Jadi mulai dari berdiri takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, dulu di antara dua sujud, sujud kedua. Alhamdulillah. Baik. Jadi harus ditertib. Kalau ada yang sujud dahulu kemudian dia berdiri, ya. Atau dia ruku dahulu atau dia apa namanya sujud dahulu kemudian dia ruku, ini boleh atau tidak? Jawabannya ini membatalkan sholatnya sebab dia tidak tertib. Jadi harus secara berurut. Ini 12 rukun. Ya, disebut oleh Ibnu Qudamah. Kalau kita pecah dengan tadi di sujud terbagi dua ya. Sudah menjadi berapa? 13. Dan akan datang nanti di pembahasan tentang membaca selawat. Apakah dia wajib atau rukun? Sebab Ibnu Qudamah menghitung selawat di mana? Hah? Menghitung selawat di kewajiban. Ya. Dan sebagian ulama menghitungnya di rukun. Kalau dihitung di rukun maka dia menjadi 14. Ya walaupun sebenarnya ini apa namanya memang posisi agak rumit ya berkaitan dengan selawat ini. Ya. Karena dalil-dalil ya mungkin menunjukkan mananya kewajib dan mungkin menunjukkan mana kemana kepada rukunnya. Baik, akan kita bahas pada tempatnya. Selesai sudah berkaitan dengan rukunnya. Kata Ibnu Qudamah menyimpulkan. Iya. Dan ini pembahasan yang keempat, bila rukun salat ditinggalkan. Kata Ibnu Qudamah, "Fa hadhil arkan la tatimmu shalatu illa biha." Ini rukun-rukun. Salat tidak syah kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Iya. Jadi kalau ditinggalkan akan membatalkan apa? Membatalkan salat. Berikutnya rincian 7 kewajiban salat. 7 ini dalam hitungan siapa? Hitungan Ibnu Qudamah. Tadi sudah kita terangkan ada 2 kewajiban tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya. Nanti saya tagih ya, ada 2 kewajiban saya terangkan tadi di pelajaran. Ya. Bahwa itu wajib dan 2 kewajiban ini tidak disebut oleh Ibnu Qudamah. Perhatikan baik-baik, nanti saya tanya sebentar. Ya. Kata beliau wajibatu hasaba'ah. Ya. Kewajiban salat ada berapa? Ada 7. Ya. Yang pertama at-takbir gairu takbiratul ihram. Takbir selain dari takbiratul ihram. Ini yang disebut dengan takbir apa? Takbir perpindahan, takbir al-intiqal, takbirat al-intiqal. Dan hukumnya wajib. Ya. Sebenarnya takbir itu ada 3 semuanya. Ada 3 jenis takbir dalam sholat. Pertama ada takbiratul ihram, ini hukumnya rukun ya. Yang kedua takbir perpindahan, ini hukumnya apa? Wajib. Dan ada takbir yang ketiga, takbir bagi masbuk. Ya. Hukumnya sunnah. Jadi masbuk dia masuk sholat. Dia dapati imam sedang ruku. Maka kewajiban yang pertama bagi makmum adalah apa? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya. Setelah itu disunnahkan. Dia takbir lagi yang kedua untuk apa? Untuk rukunya. Tapi sunnah saja. Iya. Kalau dia tidak lakukan tidak apa-apa. Dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu ikut ruku tidak apa-apa. Jelas ya? Hanya disunnahkan. Jelas sampai sini? Ya, tapi dari kesalahan biasanya ada yang Allah Akbar takbiratul ihram diletakkan dulu tangannya di mana? Di dada. Kemudian dia takbir lagi ikut. Ini keliru ya, sebab dia kalau dia letakkan tangannya di dada, ini artinya dia menyelisih imam. Imam sedang rukuk, dia mau berdiri. Ya. Dan ini keliru ya, karena itu dia hanya takbiratul ihram, kemudian dia takbir sekali lagi untuk ikut langsung. Sebab takbiratul ihram pembuka salat. Pembuka salat. Baik. Kewajiban yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wat tasbih fi sujudi war ruku'i marratan marrah. Ya, membaca doa sujud dan ruku sebanyak sekali. Dibahasakan dengan tasbih karena doa yang dipilih oleh Ibnu Qudamah apa? Subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim kalau ruku. Jadi pakai subhanallah di depan karena subhanallah makanya disebut oleh Ibnu Qudamah dengan nama apa? Tasbih. Ya. Dan yang benarnya tidak harus dia baca tasbih. Yang benarnya doanya yang dia baca. Doanya kadarnya berapa? 1 kali yang dia baca. Dia baca 1 kali. Baik. Iya. Dan kalau dia membaca subuhun kuddus rabbul malaikati warruh, itu dia sudah bertasbih. Kalau dia baca subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka Allahumma ighfirli, itu juga ada apa? Ada mana tasbihnya? Nah. Dan ini dikatakan wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka beliau katakan jadikan itu di rukuk kalian. Karena itulah disunnahkan membaca subhana rabbiyal azim. Ija'aluha, itu perintah ya, ija'aluha dan perintah menunjukkan mana apa? Wajib. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi katakan, biarkan di sujud kalian. Karena itu dibaca di sujud, subhana rabbiya al-a'la. Jelas ya? Berikutnya kewajiban yang ketiga, wattasmi' wattahmid fi raf'i minar ruku'. Ini pada i'tidal membaca sami Allahu liman habina. Iya. Bagi imam dan orang yang salat sendiri, dan rabbana walakal hamdu bagi siapa? Makmum dan orang yang mengerjakan salat sendiri ketika bangkit dari apa? Dari ruku'. Baik. Rabbana walakal hamdu ini bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sendiri. Bagi orang yang sendiri. Jadi bacaan sami Allahu liman hamida dan rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamida ini tasmi' namanya. Rabbana walakal hamdu itu namanya apa? Tahmid. Ya. Sami Allahu liman hamida ini bagi imam saja atau kalau dia salat sendiri. Rabbana walakal hamdu ini bagi siapa? Imam, makmum dan siapa? Orang yang salat sendiri. Dan ini sudah berlalu ya penjelasan dan dalilnya. Yang keempat, membaca rabbighfirli. Kata beliau, waqaulu rabbighfirli bainas sajdataini. Ini sudah kita terangkan dalilnya dari hadis Hudzaifah. Iya. Dan ini juga wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terus-menerus melakukannya dan beliau telah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Kemudian yang kelima, wa tasyahhudil akhir. Membaca tasyahhud pertama. Membaca tasyahhud apa? Pertama. Nah, dan membaca tasyahhud pertama ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi ketika beliau lupa tasyahhud pertama. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena itu ditutup dengan apa? Ditambal kekurangan itu dengan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang keenam, wal julus lahu, duduknya. Jadi dua ya, bacaan tasyahudnya dan duduknya dua-duanya wajib. Nah, dua-duanya wajib. Kemudian yang ketujuh, wassalatu ala nabi fi tasyahudil akhir, membaca selawat kepada Nabi. Ya, ini yang tadi saya katakan ada silam pendapat. Nah, sebagiannya menghitungnya sebagai rukun, sebagiannya menghitung sebagai wajib, dan ada sebagian ulama menganggapnya sunnah saja. Syekh Ibn Utsaimin menganggap bahwa ini dia cocoknya sebagai sunnah saja. Sebagai sunnah saja. Nah, dan wallahu alam bahwa pendapat sunnah ini agak jauh ya. Mungkin dikatakan wajib, ini paling minimalnya sudah. Karena ini tasyahud diajarkan khusus oleh Nabi. Iya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan meninggalkan hal ini. Iya. Dan Nabi telah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Karena itu kalau dikatakan wajib, saya kira itu adalah hal yang bagus ya. Baik. Ini tujuh disebut oleh Ibnu Qudamah. Di penjelasan tadi ada dua kewajiban tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Yang pertama, berlindung dari empat perkara. Itu yang kedua, tidak apa-apa didahulukan. Ya, berlindung dari empat perkara. Sebelumnya masih ada lagi satu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu sunnah ya hukumnya. Apa? Membaca surah bersama apa? Al-Fatihah. Kita katakan bahwa memang banyak ulama berpendapat apa? Sunnah. Tapi yang benarnya bahwa dia lebih cocok dikatakan apa? Dikatakan wajib. Baik. Jadi semuanya berapa? 9. Iya. Kata Ibnu Qudamah menyimpulkan bila kewajiban sholat ditinggalkan. Kata beliau, fahadihi intarakah amdan batalat sholatuhu. Ini kewajiban kalau ditinggalkan sengaja sholatnya batal. Wa intarakah sahwan sajadalaha. Ya. Kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa, maka cara menutupinya dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Cara menutupinya dengan sujud sahwi. Karena itu kalau misalnya ada yang sholat, ya, kemudian dia lupa, belum membaca apa? Doa rabbighfirli rabbighfirli. Maka ini dia harus apa? Sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Ya, karena itu harus diketahui ya bahwa makmum dia ikut saja bersama imam di belakang. Ya. Begitu imamnya sujud sahwi, makmumnya enggak, jangan bertanya, "Imam tadi lupa di mana kok sujud sahwi?" Ya. Jelas ya? Sebab mungkin saja dia lupa membaca zikirnya, lupa membaca sesuatu yang sifatnya wajib itu tadi. Ya, kewajiban kita adalah mengikuti imam. Inna maju'ilal imamu yu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Baik, selesai sudah pembahasan ini. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Bab sujud sahwi. Bab tentang sujud sahwi. Kalau masih ada pembahasan terakhir ya, afwan. Sebentar. Kata beliau, di pembahasan yang terakhir, selain rukun dan kewajiban sholat adalah sunnah-sunnah sholat. Kata beliau, wama ada hada fasunanun. Apa yang selain daripada ini, jadi selain dari rukun dan wajib, itu namanya apa? Sunnah-sunnah. La tabutul sholatu bi'amdiha. Tidak batal sholat, meninggalkan dengan sengaja. Wala yajibu sujudu lisahwiha. Dan tidak wajib sujud. Kalau apa? Kalau dia lupa. Tidak wajib sujud kalau dia lupa. Nah, ini globalnya ya. Karena kalau ingin dihitung sunnah-sunnah sholat, banyak sekali sunnah-sunnah sholat. Ya, jumlahnya yang paling banyak di dalam sholat. Karena itu Ibnu Qudamah hanya menyinggung rukun, wajib. Dan ini enaknya ya, belajar fikih. Tahu rukunnya, tahu wajibnya. Selain itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah.